Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Kuliah Elektronik bersama saya Muhammad Qabid Ainul Arif, dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian hubungan internasional di sesi ke-15 tanggal 26 Desember 2014. Saya ingatkan terlebih dahulu sebelum Anda mendengarkan dan mengikuti perkuliahan sampai selesai nanti, terlebih dahulu prosedur yang sudah saya cantumkan di weblog, Anda penuhi terlebih dahulu, Anda absen terlebih dahulu, Anda isi di formulir yang sudah saya siapkan untuk presensi. Kemudian sebelum lebih lanjut, Anda bisa menyesuaikan seluruh perlengkapan yang ada, software dan sebagainya sesuai dengan yang saya cantumkan di weblog. Dan ketika Anda menyimak mata kuliah ini, mendengarkan suara saya, pastikan bahwa Anda sudah mendownload PowerPoint, slide PowerPoint yang sudah saya sertakan di weblog, dan tekan F5 untuk bisa mendapatkan tampilan slideshow, ya. F5 atau from beginning, di situ ada menu di pojok kiri atas sendiri, from beginning atau F5 Anda tekan. Oke, silakan Anda tekan di slide PowerPoint Anda, from beginning. Kita masuk dalam mata kuliah kali ini dengan judul atau tema prediksi dan kontrol dalam metodologi penelitian hubungan internasional. Nah, saudara-saudara, Anda bisa melanjutkan untuk mengeklik di slide berikutnya. Ya, di situ Anda bisa melihat slide dengan judul ingat perilaku si gajah. Kembali Anda ingat-ingat di mata kuliah ini, sesi yang terakhir, saya sediakan tontonan yang cukup menggelitik dan syarat akan makna yang sesuai dengan tema di mata kuliah kita, metodologi penelitian hubungan internasional. Tentu Anda masih ingat bagaimana eksplanasi Anda, penjelasan Anda, ketika saya berikan potongan film tentang perilaku si gajah yang belum komplit, eksplanasi Anda, teori yang Anda gunakan, asumsi-asumsi yang Anda gunakan, ternyata berbeda setelah seluruh tayangan, seluruh perilaku si gajah itu terungkap berserta dengan background mengapa si gajah melakukan seperti itu dalam tayangan yang komplit. Nah, di sini sangat-sangat terlihat sekali bahwa ketika seorang peneliti, observer, itu melihat suatu fenomena atau perilaku objek, itu diamati dengan tanpa ketelitian, maka hasil dari eksplanasinya dan hasil dari rekomendasinya kemudian juga akan berbeda. Anda waktu itu, ketika pertama kali saya tampilkan video dengan perilaku si gajah yang menampar seseorang yang ada di dekatnya itu, sesuai dengan gambar yang ada di hadapan Anda sekarang ini, Anda membuat suatu eksplanasi, suatu penjelasan bahwa gajah diasumsikan binatang yang agresif apabila manusia berada di dekatnya. Dan Anda pun kemudian bisa memberikan rekomendasi, bisa memberikan prediksi bahwa ketika ada manusia berada di dekat gajah, maka Anda memprediksi bahwa gajah akan menyerangnya. Dan Anda bisa memberikan rekomendasi kepada manusia yang berada di dekat dengan gajah untuk berhati-hati. Tetapi ketika Anda melihat, menonton tayangan perilaku gajah kemarin itu dalam tayangan yang komplit, Anda bisa mengobservasi, mengamati perilaku gajah tersebut dengan cara yang lebih detail, cara yang lebih teliti lagi, dengan ketelitian yang lebih, maka ternyata Anda mempunyai suatu aksioma generalisasi yang baru, terhadap si perilaku si gajah itu. Bahwa ternyata, ya mungkin kemarin kita sudah memberikan apa suatu pemahaman, ada satu bentuk eksplanasi ya, yang melihat secara historis, yaitu eksplanasi genetik ya. Di situ terlihat bahwa melalui eksplanasi genetik ya, si gajah itu ternyata mempunyai memori terhadap si orang yang ditamparnya itu. Jadi ternyata Anda mempunyai aksioma, mempunyai teori yang kemudian berbeda. Bahwa gajah itu binatang yang sangat hebat memorinya, luar biasa kecerdasannya, sehingga dia pun akan bereaksi dengan cara yang pintar, dengan cara yang cerdas. Dan dari sini Anda bisa memahami perilaku si gajah yang menampar orang yang ada di dekatnya itu. Karena ternyata dia mempunyai perilaku yang buruk. Dia ingin membalaskan dendamnya terhadap apa yang dialami masih ketika si gajah tadi masih kecil. Ya kan? Dan ketika seperti itu, Anda mempunyai suatu eksplanasi yang berbeda dari eksplanasi yang semula, Anda pun akan membuat suatu prediksi, suatu preskripsi, resep, suatu rekomendasi yang berbeda pula. Anda tentu bisa memberikan suatu resep kepada orang yang berhubungan dengan gajah untuk tidak membuat gajah itu marah. Karena gajah itu mempunyai memori yang luar biasa sekali. Yang ingatannya sangat luar biasa sekali. Maka jangan menyakiti si gajah kalau Anda tidak ingin disakiti oleh si gajah. Jadi bentuk preskripsi, rekomendasi dari eksplanasi yang berbeda ternyata juga akan menghasilkan preskripsi, prediksi yang berbeda pula. Maka disinilah pentingnya kita berhati-hati dalam melakukan eksplanasi. Karena ternyata saudara-saudara, eksplanasi yang berbeda akan menghasilkan prediksi dan kemudian nanti rekomendasi ataupun preskripsi yang berbeda pula. Nah, ini penting sekali untuk Anda dalami, untuk Anda ingat-ingat. Ya. Baik, saya tadi sudah memberikan berbagai macam terminologi, konsep-konsep yang ada di hadapan Anda. Ada eksplanasi yang kemarin Anda semua sudah tahu apa itu. Kemudian saya tadi menyitir satu terminologi baru, mungkin prediksi, kemudian ada preskripsi. Nah, kita akan melihat di slide selanjutnya, saudara-saudara. Baik, saudara-saudara, di slide ini Anda kembali menjumpai pekerjaan Anda kemarin di sesi ke-14 ketika saya ajak Anda untuk melakukan eksplanasi terhadap serangan terorisme di World Trade Center pada 11 September 2001 yang lalu. Kasusnya adalah, mengapa teroris melakukan serangan terhadap Amerika Serikat pada 11 September 2001? Iya, di situ Anda dengan melakukan penelitian awal, Anda menemukan berbagai macam teori-teori, aksioma-aksioma yang Anda taruh di situ di generasi statistik 1, 2, dan 3. Anggaplah, taruhlah itu sebagai suatu teori-teori atau generalisasi statistik yang Anda peroleh melalui penelitian awal terlebih dahulu. Jadi Anda menggunakan eksplanasi deduktif, tentu deduktif dengan logika berpikir deduktif juga. Anda tentu harus mempunyai sesuatu hal yang bersifat proposisi, yang bersifat umum terlebih dahulu, dan itu Anda peroleh melalui teori, dan kemudian nanti Anda memverifikasi melalui kasus-kasus atau kondisi awal yang bersifat lebih umum, lebih khusus maksud saya, dari teori yang sudah ada di benak Anda. Nah, itulah yang dinamakan logika deduktif. Di situ ada tiga generalisasi statistik. Anda menggunakan generasi statistik karena persoalannya adalah persoalan sosial politik Dan di dalam persoalan sosial politik, generalisasi yang digunakan adalah generalisasi statistik, karena tidak mungkin generalisasi umum digunakan. Karena quantifier yang bersifat universal itu sulit sekali ditemukan dalam ilmu-ilmu sosial politik. Nah, maka di sini kita menggunakan generalisasi statistik. Jangan lupa itu. Teroris cenderung menganggap tindakan bom bunuh diri sebagai bentuk jihad terhadap Barat. Anda lihat di JS1, generalisasi statistik 1. Itu suatu bentuk yang umum. Maka Anda melihat di kondisi awal yang pertama, K1, itu adalah proposisi yang bersifat lebih khusus lagi. Ya, ini Amerika Serikat adalah salah satu negara Barat. Jadi antara generalisasi statistik 1 dan kondisi awal 1 itu mencocoki. Nah, jadi pastikan ketika Anda melakukan eksplanasi statistik probabilistik antara generalisasi dan kondisi awal itu cocok. Ya, pastikan bahwa generalisasi statistik itu adalah pernyataan yang bersifat mengcover dan kondisi awal itu pernyataan yang lebih spesifik, lebih khusus, yang dia juga tercover oleh generalisasi statistiknya. Nah, itu Anda melihat bentuknya seperti itu. Kemudian di generalisasi statistik yang kedua, teroris cenderung memusuhi Barat yang dianggap bertentangan dengan Islam. Nah, ini mencocoki dari kondisi awal yang kedua, yang lebih khusus lagi sifatnya, bahwa kehidupan di Amerika Serikat cenderung sekuler dan dianggap bertentangan dengan Islam. Jadi, setelah Anda melihat kata-kata bertentangan dengan Islam, itu menjadi suatu key term, ya, terma kunci, bahwa itu mencocoki dengan generalisasi statistik yang kedua. Kemudian, generalisasi statistik yang ketiga, teroris cenderung menyerang negara superpower. Dan kita lihat bahwa di K3, Amerika Serikat itu adalah negara yang superpower. Maka kemudian kita bisa melakukan eksplanasi, menjelaskan dari generalisasi yang diketahui, yang dijabarkan, dan kondisi awal yang diketahui dan dijabarkan, itu menjelaskan, ya, itu menjadi eksplanan dari eksplanandum, yang terjelaskan yaitu teroris melakukan serangan terhadap Amerika Serikat pada 11 September 2001. Nah, Anda ingat bentuk eksplanasi statistik probabilistik yang seperti ini yang Anda nanti akan banyak temui di penelitian-penelitian Anda. Ya. Yeah. Oh ya, yeah, saya kemarin ingat saudari Mega ya memberikan pertanyaan kepada saya. Apakah di eksplanandum, di dalam bentuk eksplanasi yang seperti ini, harus mengungkap atau mencantumkan kata-kata yang menjadi quantifier dalam bentuk yang partikular? Maksudnya, apakah ketika generasi statistiknya itu ada perkataan cenderung, ya, ada perkataan cenderung atau sekian persen yang menunjukkan statistik probabilistik, apakah eksplanandumnya harus mencantumkan quantifier atau kata-kata yang menunjukkan statistik atau probabilistik? Ya, pada waktu itu kemudian saya merubah dari pertanyaannya, mengapa teroris cenderung melakukan, dan kemudian eksplanandumnya kemudian berakhir dengan menggunakan kata-kata teroris cenderung melakukan serangan. Tapi kalau kita melihat, saudara-saudara, sebetulnya oke, bisa dibuat dengan cara yang seperti kemarin saya lakukan itu. Jadi pertanyaannya berubah terlebih dahulu. Kasusnya, pertanyaan dalam kasusnya adalah mengapa teroris cenderung melakukan serangan. Jadi pertanyaannya bersifat probabilistik terlebih dahulu. Sehingga tentu saja eksplanandumnya mengandung kata-kata yang bersifat probabilistik. Tapi kalau misalkan seperti yang Anda lihat di depan Anda sekarang ini, ketika saya menggunakan kata-kata mengapa teroris melakukan serangan terhadap AS pada 11 September 2001, ini hakikatnya bahwa serangan itu telah terjadi. Nah, Anda lihat sequence time-nya, time sequence-nya ya, bahwa ini adalah peristiwa yang sudah terjadi. dan kita akan menjelaskan peristiwa yang sudah terjadi. Jadi logikanya adalah bahwa kita menjelaskan peristiwa yang sudah terjadi itu dengan asumsi-asumsi, aksioma-aksioma, teori-teori yang bersifat probabilistik, statistik probabilistik, dengan dalam contoh ini adalah CS1, CS2, CS3, teroris cenderung menggunakan kata-kata kecenderungan, atau dengan ungkapan lain misalkan teroris menganggap tindakan bom dan seterusnya itu misalkan 50% atau 30% kemungkinan teroris menganggap tindakan bom dan seterusnya. Jadi bisa dengan bentuk persen atau kemungkinan atau kata-kata kecenderungan dan seterusnya, untuk kemudian menjelaskan suatu kejadian yang telah terjadi. Dalam hal ini, serangan AS pada 11 September 2001. Logikanya adalah, ketika kita menggunakan statistik probabilistik, eksplanasi statistik probabilistik seperti ini, generalisasi statistik probabilistik, itu kemudian mengkonfirmasi bahwa probabilitasnya itu, probabilitas yang ada di dalam generasi statistik itu berarti terkonfirmasi atau kebenarannya kemudian nyata, ya. Jadi justru malah memperkuat, gitu ya, memperkuat generalisasi yang ada itu berarti benar, kecenderungan yang ada berarti terbuktikan secara sah, absah, dan meyakinkan bahwa kecenderungan itu benar. Bahwa ada generalisasi, ada suatu teori aksioma bahwa teroris cenderung menganggap tindakan bom bunuh diri sebagai bentuk jihad terhadap Barat misalkan, dan Amerika Serikat adalah suatu negara Barat, itu generalisasi itu, kondisi itu terkonfirmasi kebenarannya. Meskipun pada awalnya itu adalah bersifat probabilitas, bersifat kemungkinan, tapi dengan terjadinya serangan teroris pada 11 September 2001 yang lalu, itu berarti terkonfirmasi teori itu, terkonfirmasi aksioma itu, generalisasi itu terkonfirmasi kebenarannya. Jadi, Anda bisa juga melakukan eksplanasi pada hal-hal yang bersifat sejarah yang bersifat telah terjadi dalam time scanning, sesuatu perilaku negara, fenomena hubungan internasional yang telah terjadi, Anda menggunakan generalisasi-generalisasi yang bersifat statistik probabilistik atau eksplanasi-eksplanasi atau eksplanan yang bersifat statistik probabilistik. Ya. Karena kalau kita menggunakan generalisasi universal di situ, itu kita menyalahi dari logika eksplanasi nomologis yang ada. Karena sangat-sangat kecil kemungkinannya, sedikit sekali, eksplanasi-eksplanasi yang bersifat deduktif, yang bersifat menggunakan generalisasi universal itu digunakan dalam studi sosial politik. Baik, jadi demikian. Di sini, saudara-saudara, Anda bisa melihat ketika generalisasi statistik 1, 2, 3 dan kondisi awal 1, 2, 3 itu diketahui, maka ternyata di sini Anda bisa melakukan suatu ramalan. Anda bisa melakukan suatu prediksi terhadap hal yang akan terjadi kemudian. Ya. Jadi menarik sekali. Ketika Anda mempunyai suatu generalisasi statistik, teroris cenderung menganggap tindakan bom bunuh diri sebagai bentuk jihad terhadap Barat misalkan, dan ternyata Amerika Serikat adalah salah satu negara Barat, maka di sini Anda bisa melakukan dugaan, ramalan, bahwa teroris cenderung atau akan melakukan serangan terhadap Amerika Serikat. Karena apa? Karena Amerika Serikat adalah salah satu negara Barat. Nah, bentuk seperti ini yang akan kita bahas nanti, ya. Dan kita bisa melihat bahwa ketika generalisasi itu diketahui, dan kondisi-kondisi awal itu diketahui, maka kita bisa melakukan prediksi. Kita bisa melakukan ramalan kejadian yang akan terjadi atau kejadian yang diprediksikan secara probabilitas, ya, yang dimungkinkan akan terjadi di masa yang akan datang. Itu bisa dilakukan. Nah, saudara-saudara, Anda berlanjut ke slide berikutnya. Alright, di situ ada judul prediksi, preskripsi, dan kontrol. Nah, di sini akan kita definisikan apa yang disebut dengan prediksi, preskripsi, dan kontrol. Yang tadi sudah mungkin sering saya ucapkan. Saudara-saudara, prediksi adalah upaya dalam meramalkan terjadinya fenomena di masa depan berdasarkan metode ilmiah. Nah, berdasarkan metode ilmiah ini perlu Anda garis bawahi, karena kita bukan ahli nujum, kita bukan peramal, kita bukan dukun, orang pintar, dan kawan-kawannya. Tapi prediksi, ramalan yang kita lakukan itu berdasarkan metode ilmiah. Berdasarkan atas verifikasi, berdasarkan atas rasionalitas yang itu dilakukan secara ilmiah. Kemudian, setelah Anda melakukan prediksi, Anda bisa melakukan rekomendasi. Karena Anda bisa memprediksi, meramalkan sesuatu itu akan terjadi di masa akan datang, maka Anda pun bisa memberikan rekomendasi kepada siapapun itu untuk melakukan sesuatu sesuai dengan prediksi Anda. Jadi di sini ada fungsi nilai aksiologi dalam ilmu yang ternyata dipunyai oleh ilmu hubungan internasional itu. Persyaratan aksiologi ternyata sudah dimiliki oleh ilmu hubungan internasional karena dia bisa melakukan preskripsi. Rekomendasi ada sisi kemanfaatan dari olah ilmu pengetahuan yang sudah ada, kemudian kita bisa memberikan rekomendasi berdasarkan ilmu yang kita punyai. Jadi preskripsi, ya, prescribe, resep, ya, kalau dalam bahasa Indonesianya preskripsi berarti resep. Jadi kita bisa memberikan resep, ya. Kita memberikan resep, kita memberikan rekomendasi atas kebijakan atau kebijaksanaan dan preferensi pilihan-pilihan tentang apa yang harus dilakukan oleh seorang praktisi, ya, pemangku kebijakan, ya. Jadi dari ilmu yang kita dapatkan, dari olah pikir, teori-teori yang kita punyai, dan kita sudah bisa melakukan prediksi, maka kita bisa memberikan rekomendasi atas kebijaksanaan apa atau pilihan-pilihan yang harus diambil, yang terbaik itu, yang berdasarkan ilmu pengetahuan yang kita miliki, kepada seseorang pemangku kebijakan supaya dia bisa mendapatkan suatu hasil yang terbaik dalam pekerjaannya. Kalau dalam hubungan internasional, biasanya kita memberikan rekomendasi-rekomendasi kepada departemen-departemen terkait, Kementerian Luar Negeri, dan seterusnya, bahwa mereka berdasarkan ilmu yang kita miliki, harusnya memilih kebijakan yang seperti ini, karena berdasarkan ilmu yang kita miliki, prediksi yang kita miliki, akan lebih baik atau akan mendapatkan hasil yang terbaik. Yeah. Jadi ada sisi aksiologis di sini, kemanfaatan ilmu pengetahuan yang ada di dalam studi hubungan internasional. Nah, kita bisa melakukan prediksi, kita bisa melakukan preskripsi. Hakikatnya, saudara-saudara, kita bisa melakukan kontrol, ya, terhadap fenomena yang akan terjadi. Dalam hal ini, kontrol didefinisikan sebagai pemanfaatan pengetahuan, seluruh ilmu pengetahuan yang kita miliki, untuk mempengaruhi jalannya suatu peristiwa di masa yang akan depan, yang akan datang, atau di masa depan. Jadi ibaratnya Anda sedang bermain game, Anda punya joystick, stick di tangan Anda yang bisa mengontrol aktor yang ada di layar kaca yang sedang Anda main-mainkan itu. Kalau Anda membuat menekan apa tanda panah kanan misalkan, si aktor dalam game itu nanti akan bergerak ke kanan, ke kiri, dan seterusnya sesuai dengan apa yang Anda tekan di joystick Anda. Maka ibaratnya kita juga bisa melakukan kontrol yang seperti itu, yang mirip seperti itu. Ya, analogi ya, kita melakukan analogi. Yang mirip seperti itu dengan ilmu pengetahuan yang kita miliki. Ya. Jadi karena kita bisa melakukan prediksi terhadap kejadian yang akan terjadi sesuai dengan generalisasi yang kita miliki dan kondisi-kondisi awal yang kita miliki, kita bisa melakukan prediksi itu. Dan karenanya kita bisa melakukan rekomendasi apa yang harus dilakukan, kebijaksanaan apa yang harus dilakukan oleh seseorang praktisi itu. Dan kemudian karena kebijakan itu dibuat berdasarkan prediksi yang sesuai dengan ilmu pengetahuan yang kita miliki, maka kita bisa, seolah-olah kita bisa mengontrol fenomena yang akan terjadi di masa depan sesuai dengan keinginan kita. Nah, itulah hebatnya ilmu pengetahuan. Ya, jadi dengan ilmu pengetahuan kita bisa melakukan eksplanasi, kita bisa melakukan ramalan terhadap apa yang akan terjadi di masa depan, kita bisa memberikan rekomendasi kepada siapapun itu, ya, stakeholders atau pemangku kepentingan untuk bisa melakukan kontrol terhadap kebijakan-kebijakan yang dia terapkan yang sesuai dengan apa yang diharapkan. Wah, itu dahsyatnya ilmu pengetahuan, saudara-saudara. Jadi kalau di dalam ilmu sains misalkan, di dalam ilmu geologi, geofisika, di situ sangat hebat sekali dalam melakukan prediksi, prediksi dan kontrol, karena mereka mempunyai generasi-generasi universal yang dengan aksioma-aksioma yang tingkat level dari keakuratannya adalah sangat-sangat universal, quantifier-nya universal, dan itu akan luar biasa sekali ya dalam melakukan kontrol dan preskripsi terutama. Kalau Anda melihat ramalan cuaca misalkan, itu bukan dilakukan oleh ahli nujum atau ahli perbintangan, tapi itu berdasarkan atas olah ilmiah, berdasarkan atas metode ilmiah yang karena di dalam ilmu-ilmu sains, geologi dan geofisika itu sangat-sangat level aksiomanya itu cukup tinggi, generalisasi universalnya begitu banyak di sana, maka kemudian akurasinya akan begitu tinggi. Ini ketika Anda mau bepergian ke luar kota, misalkan Anda melihat dulu apakah tempat yang Anda tuju itu bagaimana ramalan cuacanya, apakah mendung ataukah akan hujan ataukah hanya sekedar berawan. Kalau Anda melihat ramalan dari atau prediksi dari BMKG itu cuaca akan hujan, maka itu adalah sebagai preskripsi dari BMKG bahwa Anda harus bersiap-siap untuk menghadapi cuaca yang diprediksikan hujan, sehingga perilaku Anda pun kemudian akan menggunakan payung dan seterusnya, dan itu akan sangat bermanfaat bagi Anda, preskripsi dan prediksi dari BMKG itu terhadap cuaca yang terhadap cuaca di luar kota, di tempat yang akan Anda tuju itu. Dan dengan demikian Anda juga bisa seolah-olah melakukan kontrol terhadap keadaan. Jadi Anda terlebih dahulu bisa bersiap-siap untuk menggunakan payung ya sebelum terjadinya hujan. Jadi seolah-olah Anda bisa melakukan kontrol terhadap keadaan. Karena saya sudah bisa memprediksi bahwa di luar kota akan hujan, maka saya akan membawa payung. Dan seolah-olah disitulah Anda bisa melakukan kontrol terhadap keadaan. Baik, Anda lanjutkan untuk mengeklik di slide selanjutnya. Kita akan mengenal berbagai macam bentuk prediksi. Kalau kemarin dalam eksplanasi, kita mengenal dua bentuk eksplanasi, ya, dalam strukturnya, yaitu eksplanasi deduktif dan statistik probabilistik. Nah, karena eksplanasi itu ada dua bentuk, maka prediksi pun juga memiliki struktur yang hampir sama dengan eksplanasi dan memiliki dua bentuk juga. Karena tadi kita sudah membuktikan bahwa antara eksplanasi dan prediksi itu berhubungan sangat erat. Ya, ketika Anda mempunyai eksplanasi yang salah, maka prediksi yang Anda akan berikan pun juga akan salah. Dan rekomendasi yang Anda berikan pun juga akan salah. Apalagi kontrol, ya. Anda tentu ketika eksplanasinya salah, prediksinya salah, kemudian preskripsinya salah, tentu Anda tidak bisa melakukan kontrol terhadap keadaan sesuai dengan keinginan Anda. Nah, saudara-saudara, ada dua macam bentuk prediksi sesuai dengan eksplanasinya, yaitu prediksi deduktif dan prediksi statistik probabilistik. Saya berikan contoh di situ sebagaimana eksplanasi yang sebelumnya di sesi ke-14, bahwa bentuk prediksinya, apakah eksplanandum akan terjadi? Nah, kalau kemarin di eksplanasi, mengapa eksplanandum itu terjadi? Kalau di dalam prediksi, kita rubah menjadi bentuk yang future, ya, apakah E itu akan terjadi? Contoh kasusnya, seperti yang kemarin saya menggunakan masih yang sama. Mohon maaf ini kepada Kholis ya, dipakai terus namanya. Tapi tidak mengapa, ya, asal Anda justru malah berderma ya, bisa memberikan pemahaman kepada banyak orang ya. Dengan nama Anda justru malah banyak orang yang akan terpahamkan ya. Apakah Kholis akan bosan dengan kuliah MPHI? Nah, itu prediksi yang akan kita jawab. Lantas, kita memiliki generalisasi universal. Ini generalisasi ini ya memang sedikit ditemui di dalam ilmu-ilmu sosial politik ya. Tapi di sini saya kira tidak berbau sosial politik, tapi justru lebih kepada biologi ekonomi ya. Ya, karena di sini ada sifat-sifat biologis manusia, ada sifat-sifat ekonomis manusia yang dirangkum dalam hukum Gosen 1. Jika pemenuhan kebutuhan akan suatu jenis barang dilakukan secara terus-menerus, maka rasa nikmatnya mula-mula akan tinggi, namun semakin lama kenikmatan tersebut semakin menurun sampai akhirnya mencapai batas jenuh. Jadi, karena tadi kasusnya ada mengenai kebosanan, topiknya adalah mengenai kebosanan, maka Anda harus mencari teori-teori generalisasi yang berkaitan dengan kebosanan atau kejenuhan juga. Nah, ini penting sekali ya. Jadi ketika Anda ingin mendapatkan suatu eksplanasi atau prediksi, pastikan terlebih dahulu Anda mengetahui topik yang Anda akan prediksikan atau Anda eksplanasikan itu apa. Sehingga generalisasinya pun juga akan Anda sesuaikan dengan topik yang sedang Anda bahas. Begitu. Jadi di sini kita mempunyai teori tentang kejenuhan ya dalam hukum Gosen 1. Nah, ternyata kita memiliki kondisi awal bahwa di minggu pertama Kholis mengikuti kuliah MPHI seminggu dua kali. Kemudian di minggu kedua Kholis mengikuti MPHI seminggu tiga kali, dan di minggu ketiga satu minggu empat kali. Luar biasa ya. Maka kondisi awal ini kalau kita buat dalam suatu kalimat bisa juga bahwa jika bahwa Kholis memenuhi kebutuhan akan mengikuti perkuliahan MBHI itu secara terus-menerus ya. Maka K1, K2, K3 itu bisa dirangkum dalam perkataan seperti itu, dalam kalimat bahwa Kholis memenuhi kebutuhan untuk mengikuti perkuliahan MPHI itu dengan dilakukan secara terus-menerus. Dan akhirnya kita bisa memprediksi ketika kondisi awal itu mencocoki dengan generalisasi universal, ya seperti tadi ya, generalisasi universal itu bersifat umum dan kondisinya itu bersifat khusus, maka kita bisa akan memprediksi bahwa Kholis akan mengalami kejenuhan atau kebosanan dengan kuliah MBHI. Nah, jadi bentuknya seperti itu. Dan perlu Anda ingat bahwa di dalam explanandum bentuk prediksi ini, prediksi dalam prediksi explanandum tentu menggunakan kata-kata yang bersifat future juga atau yang akan datang. Jadi Kholis di situ ada kata-kata akan mengalami kebosanan karena memang kita memprediksikan sesuatu yang akan terjadi di masa yang akan datang. Jadi bentuknya hampir sama dengan eksplanasi, hanya logikanya adalah logika prediksi, logika ramalan di masa yang akan datang. Sehingga eksplanandumnya mengandung kata-kata yang bersifat future atau meramalkan atau memprediksikan. Dalam hal ini adalah kata-kata akan misalkan. Oke. Saya kira jelas untuk prediksi deduktif. Bentuk yang kedua adalah prediksi statistik probabilistik. Ini sesuai dengan eksplanasi statistik probabilistik, maka dia akan juga mempunyai prediksi yang bersifat statistik probabilistik. Nah, di sini saya akan kembali menggunakan contoh kasus seperti yang saya berikan kemarin ya, tentang teroris yang akan melakukan serangan terhadap Amerika Serikat. Nah, di sini saya berikan contoh kasus tidak seperti yang eksplanasi kemarin, karena eksplanasi kemarin itu menjelaskan ya, menjelaskan sesuatu yang telah terjadi, tetapi di sini kita akan memprediksi sesuatu yang akan terjadi di masa yang akan datang. Jadi saya berikan suatu contoh kasus, suatu pertanyaan yang berbentuk statistik probabilistik, apakah teroris akan melakukan serangan terhadap Amerika Serikat? Nah, di sini karena topiknya adalah sesuatu yang berbau sosial politik, maka kita harus juga menggunakan teori-teori, aksioma-aksioma, generalisasi yang bersifat sosial politik dalam skop ilmu sosial politik. Dan kita ketahui tadi bahwa dalam sosial politik tidak bisa atau sedikit sekali ditemukan generalisasi universal, dan kita menggunakan generalisasi statistik, sehingga kita menggunakan generalisasi statistik seperti yang Anda lihat di slide PowerPoint Anda. JS1, JS2, JS3 masih sama, teroris cenderung menganggap tindakan bom bunuh diri sebagai bentuk jihad terhadap Barat, benar teroris cenderung memusuhi Barat yang dianggap bertentangan dengan Islam, dan GS3 teroris cenderung menyerang negara superpower. Nah, karena kita mempunyai generasi statistik dan kita juga mempunyai kondisi awal ya, yang itu merupakan kondisi yang spesifik dari kondisi yang umum diterangkan oleh generalisasi statistik, maka kemudian kita bisa membuat suatu prediksi. Yeah. Generalisasi statistiknya, yang pertama, teroris cenderung mengalami tindakan bom bunuh diri sebagai bentuk jihad terhadap Barat. Dan kita mempunyai kondisi awal, kita melihat di lapangan bahwa Amerika Serikat adalah salah satu negara Barat. Kemudian, generalisasi yang kedua, teroris cenderung memusuhi Barat yang dianggap bertentangan dengan Islam. Kita di lapangan mempunyai kondisi awal bahwa kehidupan di Amerika Serikat kita ketahui cenderung sekuler dan dianggap bertentangan dengan Islam. Kemudian generalisasi statistik yang ketiga, kita mengetahui bahwa teroris cenderung menyerang negara superpower, dan kondisi awal di lapangan kita melihat bahwa Amerika Serikat adalah negara superpower. Maka dari generalisasi statistik 1, 2, 3 dan kondisi awal 1, 2, 3 itu, kita bisa kemudian membuat prediksi, meramalkan situasi yang akan terjadi bahwa teroris cenderung akan melakukan serangan terhadap Amerika Serikat. Baik saudara-saudara, jadi di sini yang harus Anda ingat-ingat, harus Anda camkan bahwa dalam prediksi statistik probabilistik, explanandumnya harus mencantumkan kata-kata yang menunjukkan statistik probabilistik atau kemungkinan, ya, atau quantifier yang bersifat partikular. Dalam hal ini bisa diwakili dengan kata-kata cenderung, kemungkinan, atau mungkin dalam bentuk persentase. Di sini kita melihat bentuk eksplanadumnya adalah teroris cenderung akan melakukan serangan terhadap Amerika Serikat. Karena kita tidak bisa memastikan bahwa teroris akan melakukan serangan terhadap Amerika Serikat secara pasti. Kalau seperti itu, generalisasinya harus generalisasi universal. Tapi dalam kasus sosial politik seperti ini, dengan generalisasi statistik yang probabilistik, dengan kata-kata cenderung, kemungkinan, atau dengan persentase tertentu, maka kita tidak bisa memastikan. Karena quantifier-nya bukan keseluruhan, bukan seluruh kejadian pasti seperti itu, tapi hanya sebagian dari kejadian yang diprediksikan seperti itu. Maka kita juga harus menggunakan eksplanandum yang bersifat quantifier-nya partikular, yang tidak menyeluruh. Ya. Diprediksikan bahwa sebagian akan seperti itu. Itu bukan keseluruhannya. Di sini bedanya dari eksplanasi statistik probabilistik yang tadi sudah saya jelaskan. Baik, jadi demikian perkuliahan untuk kesempatan kali ini. Dan saya informasikan bahwa untuk UKD yang keempat, Anda akan mengerjakan kurang lebih 25 soal. Ya. Dan ada sekitar 5-6 soal tentang prediksi, kemudian kontrol, dan preskripsi yang keseluruhannya tadi sudah saya singgung di dalam perkuliahan ini. Jadi Anda ingat-ingat, dan kemudian yang tidak kalah penting adalah Anda harus belajar sebelum mengerjakan UKD 4 secara online. Ya. Dan ingat juga bahwa materi yang saya ujikan di UKD keempat itu tidak hanya berasal dari slide-slide PowerPoint ataupun penjelasan di perkuliahan, tapi juga di buku-buku yang sudah saya rekomendasikan, terutama bukunya Pak Mokhtar Masud. Ada 3 bab di situ, bab tentang prediksi, kontrol, kebijaksanaan, kemudian bab tentang eksplanasi, kemudian juga bab tentang analogi dan model. Jadi ada 3 bab di bukunya Pak Mokhtar Masud yang saya harap Anda baca terlebih dahulu sebelum mengerjakan di UKD yang keempat. Semoga sukses dan insya Allah kita akan bertemu di semester mendatang dalam mata kuliah yang berbeda, dalam semangat yang terus meningkat, dalam kondisi yang lebih baik dari hari ini. Salam sukses untuk Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.